Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan kisah Baqi bin Makhlad bersama Imam Ahmad rahimahullahu taala. Setelah wali atau khalifah yang menguji Imam Ahmad rahimahullah menyebabkan beliau tertimpa ujian meninggal, kata Baqi bin Makhlad, wa wali ba'dahu man kana ala madhhabi sunnah, dan menjadi wali setelahnya adalah orang yang di atas madhab ahli sunnah. Ini khalifah al-wathiq billah, yang setelah al-mu'tasim meninggal maka khalifah al-wathiq billah, beliau yang mendapat hidayah kemudian mengenal benarnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Fa dhahara Ahmad ibn Hanbal wa sama dhikruhu wa 'azuma fi uyunin nas wa 'alat imamatuh. Maka tampaklah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa sama dhikruhu, penyebutan beliau meninggi, wa 'azuma fi uyunin nas, dan menjadi lebih agung di mata-mata manusia, wa 'alat imamatuh, dan keimamannya menjadi lebih tinggi, wa kana tudrabu ilaihi abatul ibil, dan beliau pun dipermisalkan unta-unta yang bersegera kepadanya. Fakana yu'raf, fakana ya'rifu li haqqa sabri, maka Imam Ahmad pun mengenal kesabaranku. Fakuntu ida ataitu halqatahu fasahali wa adnani min nafsihi. Maka kata Baqi, jika saya mendatangi halaqah beliau, beliau melapangkan halaqahnya untukku. Jadi diminta supaya dilapangkan tempat duduk untuk Baqi. Wa adnani min nafsihi, dan didekatkan Baqi bin Makhlad dari diri beliau sendiri. Wa yaqulu li ashabil hadith hadha yaqau alaihi ismu talabil ilm. Dan Imam Ahmad berkata kepada ashabul hadith, orang ini, maksudnya Baqi bin Makhlad, ya, telah jatuh padanya penamaan seorang penuntut ilmu. Maksudnya dia berhak untuk menyandang predikat seorang penuntut ilmu. Nah, ini yang sebenarnya dikatakan penuntut ilmu. Iya. Penuntut ilmu yang seperti itu, punya kesabaran, tidak pernah menyerah, selalu memiliki semangat yang besar mencari peluang, ya, dan seterusnya dari sifat ahlul ilm. Nah, saya masih ingat ada rekaman suara Syekhuna Syekh Al-Fauzan dimintai oleh murid-murid supaya diajari ilmu faraid. Maka kata Syekh itu, ilmu faraid perlu waktu lebih bagus, ya, perlu dihadirkan ini dan itu, dan kalian ini orang-orang yang tidak bersabar. Beliau berkata kepada murid-murid yang ada di depannya, kalian ini orang-orang yang belum bersabar. Iya. Jadi penuntut ilmu itu di kalangan mereka itu dikenal kondisi dan keadaan mereka. Nah, kalau Syekh Al-Fauzan cerita tentang penuntut ilmu di masa beliau, ya, di masa orang-orang seputar beliau, itu hal yang menakjubkan. Bagaimana keadaan mereka belajar dan apa? Menuntut ilmu, walaupun di keadaan kita, ya, lebih banyak kemudahan daripada orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita, subhanallah, di kondisi, padahal fitnah-fitnah yang berjalan di tengah manusia itu ada di setiap masa, setiap zaman. Tapi para as-salaf, kenapa ilmu mereka lebih banyak dan semangat mereka lebih tinggi dalam menuntut ilmu? Nah, ini perlu kita pelajari dari kisah hidup mereka supaya kita kenal apa pondasi-pondasi yang menyebabkan mereka seperti itu. Thumma yaqussu alaihim qissati ma'ahu. Jadi Imam Ahmad berkata, inilah orang yang layak menyandang predikat seorang penuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad pun bercerita kisahku bersamanya. Fakana yunawiluni alhadith munawalatan wa yaqra'uhu alayya wa aqra'uhu alayhi. Maka Imam Ahmad memunawala untukku hadith. Beliau bacakan kepadaku dan saya baca kepada beliau. Ini tingkatan tinggi ya. Ya, guru itu di kalangan ahli hadith, nah semuanya mau dia datang si murid minta kepada guru bacakan hadithmu. Lalu guru itu membaca hadith dari mulutnya. Nah semua guru seperti itu. Imam Malik rahimahullah itu terkenal. Murid itu kalau datang ke Imam Malik belajar baca Al-Muwatta, murid sudah hafal buku Imam Malik. Jadi dia datang ke Imam Malik, dia membaca saja. Imam Malik mendengar. Kalau Imam Malik diam, itu artinya yang dia baca sudah benar dari hadith Imam Malik, dari ilmu Imam Malik. Atau Imam Malik berkata iya, dia takkid bahwa itu benar hadithnya. Jarang Imam Malik rahimahullahu ta'ala membacakan hadith langsung kepada murid. Itu jarang. Ya, karena itu kalau kita baca riwayat-riwayat Imam Malik di murid-murid Imam Malik, kalau meriwayatkan dari Imam Malik di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu biasanya si murid berkata akhbarana Malik, mengabarkan kepada kami Malik. Jarang yang memakai kata haddathana. So, akhbarana itu ambil dari lafaz apa? Qira'ah. Jadi dia baca kepada Imam Malik, Imam Malik dia. Jadi kalau ada yang Imam Malik bacakan kepadanya hadith, itu luar biasa. Ini bagi diberi munawala, ini hadithnya diberi oleh Imam Ahmad, bukunya. Iya, Imam Ahmad bacakan. Setelah itu baki baca lagi ke Imam Ahmad. Double-double ininya. Pengambilannya. Luar biasa. Dilebihkan. Iya. Oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini buah dari kesabaran dan semangat di dalam menuntut ilmu. Ada salah seorang murid dari Imam Malik, dia pernah berbuat sesuatu, maka Imam Malik marah. Murid ini pun dipukul oleh Imam Malik. Iya. Setelah itu baru Imam Malik sadar bahwa Imam Malik keliru dalam memukulnya. Iya. Namanya guru, ya guru. Enggak ada yang selamat dari kesalahan. Mungkin saja dia berbuat sesuatu ya keliru. Iya. Bagaimanapun kedudukannya, Imam Malik juga seperti itu. Maka Imam Malik minta maaf kepada murid ini. Kata Imam Malik, kata si murid, saya tidak maafkan sampai engkau membayar untuk setiap pukulan satu hadith dari mulutmu langsung. Ya, maka Imam Malik pun membacakan hadith-hadithnya dari mulutnya langsung. Ini hebat sekali ya. Sesuai dengan jumlah pukulannya. Begitu selesai, kata si murid, pukul lagi saya supaya saya tambah lagi hadith. Nah, itu semangat mereka. Itu penuntut ilmu. Iya. Penuntut ilmu. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita perhatikan dari as-salaf rahimakumullahu taala. Kata beliau, fa talaltu illatan. Iya. Maka saya pun, kata Baqi bin Makhlad, suatu hari saya jatuh sakit. Ushfitu minha. Yang sakit ini bukan sakit terus menerus. Dia bisa sembuh darinya. Papa qadani min majlisihi. Fasa'ala anni. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya, kehilangan Baqi bin Makhlad. Ia pun bertanya, di mana Baqi bin Makhlad? Fa'u'lima bi'illati. Maka Imam Ahmad diberitahu tentang sakitku. Faqama min fawrihi mukbilan ilayya a'idan li biman ma'ahu. Maka beliau langsung berdiri, berjalan menjungukku. Ya. berjalan kepadaku untuk menjengukku, beliau bawa orang-orang yang bersamanya. Jadi luar biasa ya, dari orang-orang yang bersamanya dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dan dimaklumi ya bahwa majelis Imam Ahmad itu bukan majelis kecil. Ya, orang-orang terdahulu itu semangat mereka belajar itu kelihatan sekali. Abu Bakar bin Abi Syaibah itu disebutkan hadir di majelisnya sekitar 20 ribu orang. Ya, bisa antum bayangkan ya, di waktu itu tidak ada mikrofon bisa menyampaikan, tapi hadir di majelis itu sekitar apa? 20 ribu orang. Ini pertama menunjukkan semangat di masa itu. Mereka pandangannya itu ilmu itu adalah kemuliaan, hal yang sangat mereka perlukan. Beda dengan kita di masa ini. Ilmu agama jadi anak tiri. Ya, ya baguslah, mending kalau anak tiri. Kalau tidak dianggap anak sama sekali, itu yang repot. Ya, dijadikan orang yang belajar ilmu agama seakan-akan dia mundur, seakan-akan maslahat paling besar untuk anaknya bukan pada ilmu agama. Dan itu keliru cara berpikirnya. Orang tua kalau dia kapan berpikir ada hal yang lebih baik untuk anaknya selain dari ilmu agama, itu sudah keliru cara berpikirnya. Harus diperbaiki. Sebab ilmu agama itu memperbaiki dunia dan akhirat anak. Iya. Maka mereka pikirannya seperti itu. Jadi hadir di majelisnya 20 ribu orang. Itu caranya pakai mustamli. Jadi misalnya si guru berbicara, maka ada orang yang berdiri mendengarkan ucapannya di sudut mana, jangkauan yang paling jauh yang bisa mendengarkan ucapan guru. Maka dia hafal ucapan guru, dia sambung ke belakang. Di sana sudah ada yang berdiri lagi memperdengarkan di sekitarnya. Di sana nyambung lagi ke belakang, terus sampai ke belakang. Itu namanya mustamli di istilah ulama terdahulu, para penyambung-penyambung ini. Iya. Dan subhanallah itu keberkahannya lebih banyak. Ya kalau kita sekarang pakai mikrofon, saking enaknya mikrofon itu kayak angin-angin sepoi gitu. Terasa enak sekali tidur. Ya. Kalau khusyuk, khusyuknya masya Allah luar biasa. Sampai dagunya menyentuh ke dadanya. Ya. Mereka ketika ada mustamli ini, itu menunggu dari depan apa yang diucapkan. Ya. Jadi menyambungnya dua kali. Si guru berbicara di samping ke mustamli, mustamli menyambung ke belakang. Yang di depan ini mendengar lagi. Ya kan? Dua kali. Disambung lagi. Ini paling tidak dua kali dia mendengar. Dan tidak tergesa-gesa. Ada waktu menulis. Jadi kan nunggu selesai di belakang. Ini menulis. Ya. Karena itu ilmu mereka betul-betul mereka kuasai. Banyak keberkahannya. Nah, baik. Jadi subhanallah, kadang kurangnya fasilitas itu menjadi suatu sebab lebih banyak lagi kebaikan yang dia dapat. Ya, jangan disangka bahwa lengkap fasilitas itu selalu jaminan suatu keberhasilan. Belum tentu. Ya. Tapi jaminan keberhasilan itu adalah taufik dari Allah, kemudian semangat dari seorang di dalam menuntut ilmu, kemudian dia benar caranya di dalam belajar. Benar caranya di dalam belajar. Kemudian kata Baqi, wa ana muttaji'un fil bait alladhi kuntu akraitu. Ya, wala badi tahti. Kata Baqi, maka saya berada di, saya sedang berbaring ya, di rumah yang kusewa, dan bantalku atau tikarku berada di bawahku, wa kisai alayya, dan pakaianku saya berlimut, berselimut dengan kisah pakaian, wa kutubi inda ra'si, dan buku-bukuku di kepalaku. Ya, ini keberadaan mereka ya, sakit pun buku-buku di mana? Di kepalanya. Sebab dianggap ilmu itu bukan beban. Biasanya kalau dianggap ilmu itu beban, nah itu baru baca buku tambah sakit. Ya. Itu kalau dianggap ilmu itu apa? Beban. Tapi kalau dianggap ilmu itu nikmat, lezat, keperluannya, itu baru akan nikmat ilmu itu. Kalau antum pernah baca muqaddimah fihris indeks manuskrip yang ada di Damaskus yang dibuat oleh Syekh Al-Albani, itu Syekh Al-Albani sebutkan sebuah kisah yang ajaib di situ. Ya, suatu potret dari kehidupan as-salaf terdahulu. Jadi waktu itu Syekh Al-Albani merasakan ada sakit di matanya. Datang ke dokter. Dokter berkata, "Kamu ini tidak boleh membaca." Ya. Tidak boleh membaca. Jadi ini obat yang diberi oleh dokter ini sebenarnya bukan obat untuk Syekh Al-Albani, itu menambah penyakitnya. Ya, kok enggak boleh membaca? Ya, karena diperintah istirahat, enggak boleh membaca. Maka Syekh Al-Albani pun berkeliling ke manuskrip-manuskrip. Itulah beberapa jilid dari indeks manuskrip yang beliau buat. Beliau catat semua itu nama manuskrip. Karena dilarang membaca, tapi beliau menulis dari judul-judul apa? Manuskrip itu. Ya. Ini himmah perlu kita perhatikan ya, dari jalan as-salaf di dalam belajar. Nah, baik, sampai di sebagian riwayat disebutkan dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Abu Yusuf memang murid Abu Hanifah rahimahullah, tapi beliau juga sudah ahli ijtihad dan banyak pendapat-pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Ketika Abu Yusuf di kondisi pingsan mendekati ajalnya, sakaratul maut, Abu Yusuf baru saja dia sadar dari pingsannya, maka ada muridnya yang datang mengunjunginya. Abu Yusuf bertanya kepadanya, ditanya permasalahan fikih. Kata Abu Yusuf, orang yang melempar jamrah di tanggal, maksudnya jamrah di hari-hari tasyrik, orang yang melempar jamrah, afdolnya dia berjalan kaki atau berkendaraan? Ya, bayangkan ini dalam keadaan sakaratul maut masih bertanya masalah apa? Fikih, dia beri faedah ilmu. Kata si murid, afdolnya dia berjalan kaki. Kata Abu Yusuf, kamu salah. Kata si murid, afdolnya dia berkendaraan. Kata Abu Yusuf, kamu juga salah. Kata murid, bagaimana kalau gitu? Kata Abu Yusuf, kalau jamrah yang pertama dan kedua, afdolnya jalan kaki. Karena yang pertama dan kedua kan singgah berdoa. Daripada dia berkendaraan, mending dia berjalan kaki saja untuk berdoa. Kan begitu? Adapun jamrah yang terakhir, afdolnya dia berkendaraan. Sebab dia sisa melempar, setelah itu jalan. Tidak ada singgah lagi berdoa. Ya. Ini fikih mudhakara ya. Masih saja dia mudhakara ilmiah dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Sebab ilmu itu dianggap hal yang sejuk, nikmat bagi mereka, itu surga mereka. Ya. Kalau kita sudah sampai menjadikan ilmu seperti itu, itu baru penuntut ilmu namanya. Baru penuntut ilmu. Tapi kalau dia jadikan ilmu sebagai beban, suatu perkara yang seakan-akan harus memakan waktunya, kemudian membuatnya sibuk dari mencapai kemaslahatan dunianya, mengurus keluarga dan anak-anaknya, ini dia perlu tahapan-tahapan yang lebih lanjut supaya bisa menyandang titel penuntut ilmu. Ya, karena itu titel penuntut ilmu di masa ini itu dianggap gampang oleh sebagian orang, dan itu tidak mudah di kalangan as-salaf terdahulu. Nah, seperti itu sifat mereka. Nah, tapi alhamdulillah kemudahan itu banyak di masa sekarang ini, banyak kemudahan. Sisa kita perlu memperbaiki dari semangat kita dan akhlak kita di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik. Masami'tul funduk qadir tajja bi ahlihi wa ana asma'uhum huwa dhak abasaruhu hada imamul muslimin mukbilan fabadara ilayya sahibul funduk musri'an faqala li aba abdirrahman hada abu abdillah ahmad ibn hanbal imamul muslimin mukbilan ilaika aidan lak. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu, kata Baqi bin Makhlaq, saya mendengar hotel ini, tempatnya menginap, iya, suara yang sangat gaduh, bergetar dengan orang-orang yang datang. Saya mendengar mereka, iya, orang-orang berkata, itu dia, perhatikan itu, imam kaum muslimin datang, maksudnya Imam Ahmad. Maka pemilik hotel ini, saking gembiranya hotelnya dikunjungi oleh Imam Ahmad, dia datang segera kepada Baqi bin Mahlad. Dia berkata, Aba Abdurrahman, ini kunia Baqi bin Mahlad, ini Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, imam kaum muslimin, datang kepada engkau, mengunjungi engkau. Ya, pada khala fajalasa inda ra'si wa qad ihtasha albayta min ashabihi falam yasa'ahum hatta sarat firqatun minhum fiddar, ya, wa fawq fiddar wukufun wa aqlamuhum biaidihim fama zadani ala hadihil kalimat. Maka masuklah Imam Ahmad, beliau duduk di kepalaku, ya, dan rumah itu sudah penuh dengan murid-muridnya, tidak mencukupi mereka, subhanallah, enggak cukup sudah ruangan, sampai ada yang sebagian dari mereka, ya, ada yang berdiri, pena-pena mereka masih di tangannya, ya, pena-pena mereka masih di tangannya. Jadi mereka ini siap menulis apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Ini para penuntut ilmu dahulu. Iya. Dan ini keadaan para ulama di masa dahulu, bagaimana diagungkannya. Karena itu kata sebagian as-salaf, iya, kata beliau, "Law annal muluk wa abna'a wa abna'ul muluk, law annal muluk wa abna'al muluk." Iya. Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Mereka berkata, andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita berada di dalamnya, mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya, hasad terhadap kenikmatan kita. Ya, saking dahsyatnya dan nikmatnya menuntut ilmu itu. Pernah berdebat atau saling tukar hadis antara Al-Ju'abi dan At-Tabarani di depan seorang gubernur. Ya. Setiap orang membawakan riwayat hadis. Ya. Al-Ju'abi berkata, At-Tabarani berkata, saya ada hadis. Hadis ini cuma saya yang mengetahuinya. Ya. Maka Al-Ju'abi membalasnya seperti itu. Ya, berbolak-balik sampai akhirnya Al-Ju'abi berkata, saya punya hadis hanya satu di dunia, cuma saya yang meriwayatkannya. Kata Tabarani, apa hadisnya? Kata Al-Ju'abi, menceritakan kepada saya Ahmad bin Ayyub bin Sulaiman dari fulan, dari fulan. Kata Tabarani, saya adalah Ahmad bin Ayyub bin Sulaiman itu, maka riwayatkanlah dariku. Kalah sudah Al-Ju'abi. Maka kata khalifah, kata gubernur ini, katanya, demi Allah, andai kata, ya, kedudukan At-Tabarani adalah saya, dan At-Tabarani menduduki kursiku, itu lebih saya cintai di keadaan itu. Itu hal yang sangat membahagiakan. Ya. Bagaimana hadis itu, kalau mereka sudah menyampaikan hadis, lupa segala sesuatu. Pernah naik istri Harun al-Rashid di atas istana. Dia melihat kumpalan asap yang sangat tebal di kejauhan, debu yang berterbangan. Begitu dekat, ternyata satu orang diikuti oleh banyak manusia. Di tangan mereka ada pena-pena, serius sekali ingin mendengarkan. Sendal mereka copot, lepas, dibiarkan saja, tidak mau luput apa yang diucapkan oleh orang yang berjalan ini. Maka heran istrinya Harun al-Rashid, siapa orang ini, luar biasa. Dia tanya kepada pengawalnya di bawah. Maka pengawal berkata, itu adalah siapa? Ibnul Mubarak, imam kaum muslimin, dia tiba di Khurasan. Kata istri Harun al-Rashid, demi Allah, inilah kerajaan, inilah kekuasaan, bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Ya. Jadi ilmu itu kekuasaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Nah, itu dirasakan oleh orang-orang yang telah menunggu nikmatnya ilmu tersebut. Iya. Tapi ini perlu langkah, perlu proses supaya seorang mengenal dari indahnya ilmu. cinta kepada ilmu itu. Kapan dia sudah masuk ke dalam surganya, maka dia akan mengenal kadar dari ilmu tersebut. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, "Famazadani ala hadhil kalimat." Dan Imam Ahmad tidak berbicara kecuali kalimat ini. Faqala li ya Abu Abdurrahman, abshir bi thawabillah. Wahai Abu Abdurrahman, bergembiralah dengan pahala dari Allah. Ayyamu sihha la saqama fiha. Hari-hari sehat tidak ada penyakit di dalamnya. Wa ayyamu saqam la sihhata fiha. Hari-hari sakit tidak ada kesehatan padanya. A'lakallahu ilal afiyah. Semoga Allah meninggikan engkau menuju kepada afiat. Wa masaha anka biyaminihi asy-syafiyah. Dan semoga Allah mengusap untukmu dengan tangannya, dengan tangan kanannya yang menyembuhkan. Faraitul aqlam taktubu lafdahu. Maka saya melihat pena-pena menulis lafaz Imam Ahmad itu. Ini doa ya. Ya. Didoakan oleh Imam Ahmad untuk orang yang sakit. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah, didoakan dari kesembuhan. Tapi umumnya seorang yang menjenguk kepada orang sakit, dia doakan saudaranya. Maka dia pilih dari lafaz-lafaz yang bagus untuk doa. Imam Ahmad rahimahullah, ini doa yang dia ucapkan untuk siapa? Baki bin Makhlad. Indah sekali. Thumma kharaja anni fa'atani ahlul funduk yaltafu nabi. Setelah keluar Imam Ahmad, ya, maka orang-orang yang berada di penginapan itu, ya, mereka pun menjadi lembut perhatian kepadaku. Ya tadinya Baki bin Makhlad sama dia lainnya nyewa di situ. Ya, enggak ada yang kenal, semua mungkin orang yang namanya dia menyewa, ada yang urusannya datang belajar seperti Baki bin Makhlad, ada yang mungkin urusan dagang, ada yang mungkin cuma tinggal dan sebagainya. Tapi Baki bin Makhlad enggak dikenal. Tapi setelah kunjungan Imam Ahmad ini, mereka pun menjadi lembut pada Baki bin Makhlad. Wa yakhdumunani diyanatan wa hisbatan. Mereka melayaniku ya dengan keyakinan agama dan hisbah, cuma-cuma. Jadi maksudnya mengharap pahala dan cuma-cuma. Iya. Wa kanu fi tamridi aktsara min tamridi ahli law kuntu baina adhhurihim. Dan mereka di dalam merawatku sebagai orang sakit itu lebih banyak dari perawatan mereka daripada perawatan keluargaku kalau saya sakit di tengah mereka. Iya. Kenapa? Li'adati ar-rajuli shalih li. Karena orang yang saleh ini yang telah mengunjungiku. Maksudnya siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, selesai ya dari kisah Baki bin Makhlad. Yang kita ambil pelajaran dari sini, bagaimana semangat beliau di dalam menuntut ilmu dan bagaimana kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di belakang kesulitan-kesulitan yang beliau alami di dalam perjalanan. Dan itu selalu diingat. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ini kalau ayat dicermati, al-usra itu pakai alif lam satu saja. Yusranya datang dalam bentuk nakirah. Karena itu kata para ulama, satu kesulitan itu ada dua kemudahan diberikan oleh Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Karena bersama kesulitan ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan. Iya. Wa innal farat ma'asyidda. Kelapangan bersama dengan adanya kesulitan. Dan itu selalu diingat. Ya, seorang yang berjalan di dalam ketaatan itu pasti akan merasakan kesulitan-kesulitan, beban-beban. Ya, ada rintangan-rintangan. Ya, tapi dia harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna, dari namanya yang Maha Mulia adalah Asy-Syakur. Dia mensyukuri perbuatan hamba. Nah, mungkin dia berbuat baik dibalas oleh Allah dengan hal yang tidak baik. Ya. Dari nama Allah Al-Karim yang Maha Dermawan, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan orang yang penuntut ilmu lebih berhak dengan rahmat, pengampunan, kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki dari baik sangka seorang hamba. Iya. Kepada Rabb-nya. Ini yang akan memudahkan untuknya berjalan di atas jalan dan meraih hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa pembahasan dan beberapa faedah yang bisa kita terangkan terkait dengan kisah Baqi bin Makhlad ini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan semoga selalu menjadi renungan-renungan yang baik untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Ini salah satu kisah dari kisah-kisah para as-salaf dalam belajar, menuntut ilmu, dan itu banyak sekali lagi kisah-kisah yang lainnya. Iya. Saya kadang seperti ini, saya sudah menutup, saya ingat lagi ada kisah. Kalau saya sebutkan lagi, mungkin saya ingat lagi kisah yang lain. Iya. Jadi kisah itu banyak dari kisah-kisah as-salaf. Dan itu menggambarkan kepada kita dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dipraktekkan oleh para as-salaf itu dalam kehidupannya. Iya. Karena itu semangat kita di dalam belajar, semangat kita dalam ibadah, semangat kita di dalam beramal, berbuat kebaikan, itu harus selalu diperbaharui, selalu ditanam, apa selalu dipupuk, disirami, supaya menjadi lebih subur, lebih bersemi, ya, lebih cerah. Dan harusnya seperti itu seorang mukmin dan mukminah. Iya. Jangan dia biarkan suatu saat dari kehidupannya, suatu hari dari kehidupannya berlalu tanpa ada hal yang menyuburkan kehidupan itu, membuat kehidupannya lebih bertambah. Karena itu sebagian as-salaf kalau mengajak untuk menghadiri majelis ilmu, mereka berkata, ta'alu nu'min sa'ah, mari kita beriman sesaat. Itu adalah hal-hal yang menambah apa? Menambah keimanan. Iya. Itu bisa dibuat program untuk seorang hamba. Untuk setiap orang dia buatkan program untuk dirinya. Kegiatan-kegiatan yang selalu menambah keimanannya dan memberikan motivasi untuk dirinya. Ada waktunya membaca Al-Quran, ada waktunya dia belajar, ada waktunya untuk dia menambah di bidang ini, di bidang itu. Ya. Dan hendaknya memiliki target-target. Sebab kalau tidak ada target, ya hidup tanpa target itu, kalau tidak berjalan di tempat, maka dia akan mundur ke belakang. Harus ada target dalam kehidupan. Iya. Agar supaya seseorang itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berjalan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.